warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Para ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan sekalian, insyaallah kita bertemu kembali pada malam ini di masjid Majelis Ilmu yang mulia dan berbarakah insyaallah, tempat yang mana Allah turunkan di situ ketenangan dan Allah bagikan keberkahan kepada setiap orang yang berada di majelis ilmu tersebut, serta Allah siapkan ampunan atas dosa-dosa yang pernah dikerjakan oleh orang-orang yang duduk di majelis ilmu pada malam ini insyaallah. Kita akan melanjutkan pembahasan kita kitab tauhid. Pembahasan terakhir adalah bab yang ketiga, kalau di buku Al-Jadid itu bab yang ketiga. Tapi kalau di buku yang lain itu bab yang keempat, tentang takut kepada syirik. Dan di situ disebutkan 5 dalil. Kita sudah membahas 3 dalil. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pada dalil yang keempat. Dalil yang keempat dari dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya kita harus takut kepada kesyirikan. Pada buku Al-Jadid halaman 63 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata, barang siapa yang wafat, wa huwa yad'u, dan dia itu yad'u." Yad'u itu berdoa. Berdoa ada dua, doa ibadah dan doa masalah. Kalau kemarin yang antum ikut kajian tentang Sunan Salasah, insyaallah kalau masih ingat kita pernah bahas. Begitu juga dalam pembahasan Qaidul Arba', kita juga pernah bahas. Doa itu ada dua, doa ibadah dan doa masalah. Doa ibadah maksudnya apa? Ketika seseorang beribadah, pasti ada unsur harapan. Kita sholat nih, sholat 2 rakaat, ada unsur harapan. Nah, harapan itu adalah doa, tapi kita utarakan dengan perbuatan kita beribadah kepada Allah. Contoh lain, kita baca Quran. Ketika kita membaca Quran, ada harapan. Apa? Sebagaimana dalam hadis, mengkoroh harapan min kitabillah falahu, barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah maka dia dapat 10 pahala asru amsalih, dia dapat satu pahala, dan satu pahala itu dikalikan 10. Ketika kita baca Quran, kita ada harapan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dapatkan pahala tersebut. Enggak kita sampaikan, ya Allah berikan apa, kita enggak ngomong begitu, kita cuma baca Quran saja. Jelas ya, dengan ibadah itu ada unsur doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya doa ibadah. Jelas enggak? Nah, kemarin kita sudah bahas di usul salas. Kemudian yang kedua adalah doa masalah. Masalah itu berasal dari kata sa'ala. Sa'ala artinya minta. Doa masalah ya doa minta. Nah, itu kayak kita lakukan. Kita minta Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah, itu namanya doa masalah. Dua-duanya doa. Nah, doa yang pertama doa ibadah. Jelaskan sedikit aja lah. Mudah-mudahan ada gambaran. Cuma murojaah aja, udah pernah kita bahas kemarin. Doa itu ada dua. Doa. Doa ibadah. Doa masalah. Masalah. Doa ibadah, dengan kita ibadah, kita sholat nih. Sholat 2 rakaat, kita enggak ngomong apa-apa, tapi ada harapan. dengan sholatnya ini adalah Allah akan gugurkan dosa-dosa kita. Kan sama juga kita berdoa, walaupun tidak kita ungkapkan. Yang kedua, doa masalah. Dari kata sa'ala. Sa'ala itu minta, minta sesuatu. Kita minta Allahumma Rabbana, itu namanya kita berdoa juga. Bedanya apa? Bedanya ini harus ditujukan hanya untuk Allah. Kalau ini boleh kepada Allah, dan ini adalah ibadah, boleh juga kepada makhluk. Kepada makhluk. Nah, antum pasti masih ingat ini. Kita minta sesuatu kepada Allah, jelas. Ini memang ibadah, kita minta kepada Allah. Apapun yang kita butuhkan, kita minta kepada Allah. Bahkan dalam sebuah riwayat, minta tali sendal yang putus, minta kepada Allah. Yang jadi masalah, minta kepada makhluk ini boleh enggak? Boleh enggak minta kepada makhluk? Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari, kita kalau lagi butuh bantuan, tolonglah anak butuh bantuan. Itu minta namanya. Boleh enggak? Kalau enggak boleh, enggak bisa hidup kita, tinggal di gunung aja. Enggak mungkin, kita butuh makhluk. Karena kita makhluk sosial. Nah, boleh minta kepada makhluk, tapi ada syaratnya. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Bolehnya minta kepada makhluk harus terpenuhi syarat. Masih ingat syaratnya? Yang kedua apa syaratnya? Hidup. Yang kedua? Mampu. Yang ketiga? Hadir. Yang keempat? Hanya sebagai sebab. Masih ingat? Alhamdulillah. Satu, yang dipinta harus hidup dulu dia. Yang kedua, hadir. Hadir di depan kita atau kita bisa pakai WA. Sekarang kan kita bisa pakai alat komunikasi. Yang ketiga, mampu. Yang keempat, hanya sebab saja. Tidak boleh kita yakini dialah yang mendatangkan manfaat tersebut. Tapi kita yakini melalui dia, Allah berikan pertolongan. Tapi tetap keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Sekarang pertanyaannya, ini penting juga. Dia itu hidup, hadir di depan kita. Dan dia orang mampu ini, secara fisik mampu dia. Dan kita yakin sebagai sebab saja. Tapi kita minta kepada dia, turunkan hujan. Turunkan hujan, nanti kita kepanasan tuh ya. Gimana tuh, boleh enggak? Terpenuhi semua syarat ini. Tapi minta turunkan hujan. Hukumnya apa ini? Ini jelas syirik-syirik besar. Ini syirik besar. Jadi ada inti yang harus kita perhatikan di sini. Di saat kita meminta kepada makhluk, hal yang kita pinta adalah hal yang bukan merupakan kekhususan Allah. Kalau itu merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak boleh minta kecuali kepada Allah. Contoh, turun hujan, minta anak, minta rezeki. Itu semuanya hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak boleh kita minta kepada makhluk walaupun terpenuhi syarat ini. Jelas ya? Nah, itu secara ringkas. Karena sudah bahasan tuh murojaah aja. Habis waktu kita nanti. Terus. Kita lanjut lagi. Man mata, barang siapa yang wafat, kata Rasul. Dan dia itu yad'u, berdoa, min dunillah, kepada selain Allah. Jelas saya perhatikan ya, berdoa kepada selain Allah. Niddan, tandingan-tandingan yang dia jadikan tandingan selain Allah. Apa hukumnya? Dakhalan nar. Maka dia masuk neraka. Sisi pendalilannya mana yang menunjukkan kita harus takut kepada tauhid? Sisi pendalilannya jelas sekali. Enggak perlu kita mikir repot-repot, sudah nampak. Kenapa kita harus takut kepada tauhid? Jawabannya apa? Kalau seorang wafat berbuat syirik, dia enggak bakalan masuk surga, akan disampakkan di dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah selesai, beres. Inti tujuan kita hidup di dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanya satu saja. Kita ingin masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena negeri asal kita tinggal adalah tempatnya Nabi Adam, di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus kembali ini ke surga ini. Inti hidup kita cuma satu aja, masuk surga. Makanya suatu hal yang paling kita takutkan dalam hidup adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu penghalang, tidak akan mungkin seseorang bisa masuk surga. Oh, salatnya banyak, silakan salat banyak-banyak. Puasanya juga rajin, silakan puasanya rajin-rajin. Tapi kalau ada dosa syirik, semua itu enggak akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ini menitikberatkan kepada kita. Kita harus perhatian benar dengan masalah syirik ini. Karena semua yang kita lakukan enggak akan bermanfaat dan tidak akan bisa menolong kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil yang keempat. Kemudian dalil yang terakhir, dalil yang kelima ini mirip dia dengan dalil yang keempat. Man laqiyallaha, man laqiya, barang siapa yang berjumpa, bertemu. Dalil yang menunjukkan kita semua akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di hari persidangan, akan ditanya semua amal kita. Siapa yang bertemu Allah pada hari kiamat nanti, la yusyriku bihi syai'an, dan dia tidak pernah berbuat syirik kepada Allah dengan suatu makhluk pun. Syai'an ini nakirah, baik makhluk yang mulia ataupun yang hina. Syai'an segala sesuatu, makhluk selain Allah Subhanahu wa taala, dia enggak pernah berbuat syirik sedikit pun, syirik besar ataupun syirik kecil. Dakhalal jannah, pasti dia akan masuk surga. Ini janji. Berarti kesimpulannya, kunci surga itu adalah tauhid. Enggak mungkin seseorang bisa masuk surga, menginjakkan kakinya di surga Allah, kecuali dia harus bertauhid. Dia punya dosa, silakan, dia punya dosa memang. Dia punya dosa ini, dosa itu, iya dia punya dosa. Dosa-dosa itu akan disiksa oleh Allah, tapi dia akan dikeluarkan lagi dari neraka. Akan dimasukkan ke dalam surga selama dia masih punya tauhid. Beda halnya dengan orang yang enggak punya tauhid sama sekali. Kemudian kita lanjutkan, wa man laqiyahu, dan barang siapa yang bertemu Allah, yusyriku bi syai'an, dalam keadaan dia pernah berbuat syirik dan belum bertaubat ketika wafat. Dosa syirik diampunkan enggak? Diampunkan oleh Allah kalau seorang bertaubat. Ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim, la taqunatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Wahai orang-orang yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa, jangan pesimis. Innallaha yaghfirudz dzunuba, Allah mengampuni seluruh dosa. Seluruh dosa, masuk juga dosa syirik di situ. Antum kurang yakin? Allah pertegas lagi, jami'an, seluruhnya. Allah kokohkan lagi dengan taukid, namanya, dengan penguat. Semua dosa apapun pasti diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan dosa syirik enggak diampunkan? Iya, maksudnya dosa syirik yang seseorang wafat dalam membawa dosa syirik dan dia tidak bertaubat dari dosa tersebut. Itu masalahnya, jelas ya? Antum bedakan dosa syirik yang enggak diampunkan ketika dia wafat. Dosa syirik itu belum dia singkirkan dari dirinya. Dia pernah pakai susuk, belum sempat dia bertaubat, susuknya belum dicabut. Wafat dia membawa dosa syirik itu. Tapi kita enggak tahu, mungkin dia malam-malam menangis kepada Allah Subhanahu wa taala tapi enggak sempat dia hilangkan. Kita enggak tahu. Itu urusannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Intinya kalau dia enggak bertaubat, itulah yang enggak akan diampunkan. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an, dan siapa yang bertemu Allah dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dakhalan nar, pasti dia akan masuk neraka dan tidak ada peluang dia untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, dalil-dalil lima dalil ini menyebutkan bahwasanya kita wajib takut kepada syirik, karena syiriklah yang akan menghapuskan dosa-dosa, menghapuskan pahala-pahala kita. Kemudian syirik akan menjadikan seseorang itu kekal selama-lamanya di dalam neraka Allah, sebanyak apapun amal ibadah yang dia kerjakan. Dia akan bermanfaat di sisi Allah. Kemudian kita lanjut kepada bab yang keempat. Kalau di buku lain, bab yang kelima. Bab doa, bab doa, doa di sini artinya dakwah, berdakwah ila syahadati, kepada syahadat Allah ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Bab yang keempat, berdakwah kepada la ilaha illallah, maksudnya dakwah kepada tauhid. Para ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita mau melihat kepada realita yang kita hidup sekarang ini, kita lihat bagaimana perdukunan itu masih laris. Dijual di media sosial. Mereka mempraktekkan perdukunan, bisa melihat jin, bisa menghilangkan penyakit dengan dipindahkan ke telur dan semisalnya. Praktek-praktek perdukunan seperti itu bukanlah sesuatu yang tabu lagi, bukan hal yang rahasia. Itu sudah bahkan menjadi tren dan dibikin YouTube-nya banyak followers-nya lagi. Itu kalau di dunia maya. Di dunia nyata juga kita menyaksikan banyak sekali praktek-praktek kesyirikan tersebut. Perdukunan itu masih banyak sekali. Jelangkung masih ada zaman sekarang. Jelangkung masih ada zaman sekarang. Pemuda-pemuda yang memang tidak ada kerjaan gitu kan, bosan, dikiranya main jelangkung main-main kayak mainan biasa. Pada situ ada kesyirikan di situ. Minta bantu kepada jin-jin. Minta bantu kepada saya Allah subhanahu wa ta'ala. Belum lagi kalau di luar-luar daerah kita ini, kita lihat orang itu pergi ke kuburan, ziarah-ziarah kubur dengan bis-bis besar, ada 3 bis, 4 bis, satu kampung, dia jalan-jalan keliling tur religi katanya. Kemana? Ke kuburan. Ngapain? Minta berkah. Jadi banyak sekali praktek-praktek kesyirikan, tawasul, katanya tawasul minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu jelas-jelas melanggar agama. Jelas-jelas itu masuk dalam bab kesyirikan. Nah, realita yang ada sekarang ini, kesyirikan itu tersebar sangat sangat luas. Sekarang kita berbicara dengan logika yang sehat. Kita lihat, kita jujur sekarang. Siapa orang yang paling vokal menjelaskan masalah syirik dan masalah tauhid? Di media sosial kita lihat siapa manusia-manusia yang paling vokal ngomong tentang tauhid, ngomong tentang syirik. Ustadz-ustadz yang pilar-pilar itu ada enggak? Antum sering enggak dia dengarkan ini tauhid, ini syirik? Enggak mungkin antum ketemukan itu. Paling bagaimana kita nikahnya enak, mesra-mesra. Alay-alay isi kajiannya alay-alay kayak gitu. Yang paling vokal menjelaskan tauhid dan syirik tidak lain dan tidak bukan ustadz-ustadz salafi. Kita bayangkan sekarang, seandainya tidak ada ustaz-ustaz salafi yang berbicara masalah syirik dan tauhid, tentu kaum muslimin di Indonesia itu akan tenggelam dalam kesyirikan. Enggak ada ilmu. Walaupun memang sekarang kita lihat masih banyak kesyirikan, tapi enggak semuanya. Ada sebagian kaum muslimin yang masih suci, masih bersih. Allah berikan hidayah, mereka paham ini syirik ini. Mereka enggak mau mengikuti. Seandainya bungkam sama sekali, enggak ada sama sekali menjelaskan hal itu, apa yang terjadi di negara Indonesia ini? Disitulah fungsi dakwah, dakwah tauhid. Dan yang berdakwah tauhid secara terperinci hanya orang-orang salafiyin. Memang mereka ada yang berdakwah tauhid, tapi secara mujmal. Bagaimana caranya? Kaum muslimin, wajib kita bertauhid kepada Allah. Gak boleh berbuat syirik. Tapi pernahkah dia jelaskan tauhid itu apa? Perinciannya bagaimana? Syirik itu apa? Bagaimana perinciannya? Bentuk-bentuknya seperti apa? Enggak pernah diperinci. Itu bedanya dakwah ahlus sunnah dengan dakwah ahlul bid'ah. Kalau ahlul bid'ah dakwah tauhid, memang dia ucapkan tauhid. Tapi enggak pernah diperinci. Tauhid itu seperti apa? Pengertiannya bagaimana? Syirik itu bagaimana? Bentuknya seperti apa yang ada? Nah, itu enggak pernah mereka perinci. Itu bedanya. Antum jangan tertipu. Memang dia ucapkan tauhid, tauhid, tauhid. Tapi enggak pernah dia perinci. Itu disebutnya oleh ulama-ulama kita. Ahlussunnah salafiyin berdakwah tauhid mujmalan wa tafsilan. Secara mujmal, global, dan secara terperinci. Satu persatu sampai masalah yang terkecil dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Jelas ya? Antum jangan tertipu. Makanya kita belajar tauhid harus terperinci betul-betul. Jangan cuma, oh ini ustadznya betul ini, tauhid. Tapi dia enggak pernah jelaskan secara terperinci masalah tauhid, itu enggak ada gunanya, enggak ada manfaatnya sama sekali. Jelas ya? Nah, di sini bab yang dibahas adalah berdakwah kepada tauhid. Nah, cocok sekali. Karena dengan berdakwah kepada tauhid inilah masyarakat kita akan paham dengan tauhid dan mereka akan meninggalkan praktek-praktek kesyirikan yang sampai sekarang masih menjamur di negara kita Indonesia ini.